Malam mingguku biasa saja, tak ada yang sangat istimewa. Dua bulan lalu baru ditinggalnya. Begitu sakitnya hati ini saat kau bilang kita putus saja. Dengan mudahnya engkau mengatakan, kau memberi apa yang tak ku beri. Kau menghapus semua kenangan yang telah kita bangun setahun lamanya. Lebih nyaman dengan